aku dengan suaramu. Sayanganku, oh irama Melayu, meresap di hatiku. Katakanlah kepadaku, ku yang menyanyi, kau yang berjoget, biarkan makin bertambah asyik, bertambah asyik. Pada